karena hari berganti. Sejuta dapat di hati ini, tiada pasti. Mungkinkah ku dapat, ku gapai semua apa yang ku cari. Simfoni di malam hari terasa menyiksa diri. Hambatan diriku temui, adakah mungkin bahagia tak ingin bersama hidupku selalu sepi. Beri hati yang merintih dan menangis dalam hidupku terasa semakin sepi. Kepadamu ku sandarkan harapanku, kasihku. Tak ingin aku berlari mencari cintaku lagi. Walaupun apa yang kan terjadi, akan ku tempuh damaku, hatiku, kasihku, cintaku. Terasa menyiksa diri. Hambatan diriku temui, adakah mungkin bahagia tak ingin bersama hidupku selalu sepi. Beri hati yang merintih dan menangis dalam hidupku terasa semakin sepi. Kepadamu ku sandarkan harapanku, kasihku. Tak ingin aku berlari mencari cintaku lagi. Walaupun apa yang kan terjadi, akan ku tempuh damaku, hatiku.